Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Biasanya berapa menit ini? Biasanya 20 menit ya. Afwan ya. Ana mau print tadi katanya. Bukunya apa? Printnya lampunya mati tadi. Bawa ini aja. Ya, udah terbiasa bawa ini. Nah, sekarang kita akan membacakan kitab yang berjudul ya Fatwa-fatwa tentang siam dari Al-Allamah Al-Alim Al-Faqih Liwa'u Hadis Sunnah, pembawa pendera hadis dan sunnah, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi ya, atau yang kita kenal beliau ini adalah gurunya dari Syekh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Kita langsung saja ya, karena kita sudah membacakan ya tentang biografi beliau pada kitab ya menyambut bulan Ramadan atau istiqbalu syahr Ramadan. Sekarang kita akan membaca tentang fatwa-fatwa beliau yang berkaitan dengan berpuasa. Ya, pembukaan puasa. Muqaddimatus siyam. Syurutus saum ya, syarat-syarat puasa. As-su'al pertanyaan, as-su'al awal pertanyaan pertama, ma hiya syurutus saum? Apa itu syarat-syarat puasa? Jawab beliau, al-ijabah syurutus saum ay yakuna min muslimin mukallafin qadirin ala siyam. Ya, bahwasanya syarat-syarat puasa adalah hendaknya dia seorang muslim. Ya, jadi tidak sah puasanya seorang yang kafir. Mukallafin, mukallafin ini kata para ulama dia ini sudah bisa diberikan tanggung jawab. Itu kata para ulama hendaknya dia balighun, ya, balik, ya, dan juga aqil, ya, balik dan juga dia berakal. Qadirun ala siyam dan juga dia mampu untuk berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak mampu untuk berpuasa tidak wajib ya untuk berpuasa, seperti orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Adapun siapa-siapa saja ya yang dia tidak mampu untuk berpuasa. Mi'yaru ru'yatil hilal ya, ketentuan ya, ketentuan dengan melihat hilal. As-su'alu tsani, pertanyaan kedua, hal yathbutu dukhulu asyahri ramadhan biru'yati syakhsin wahidin biru'yati syakhsin wahidi ya, apakah ya ketetapan masuknya bulan Ramadan tadi, ya, ini diterima dengan, ya, penglihatan dari seorang saja. Jawaban beliau, ijabah na'am. Wa qad warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu i'tabara dukhula ramadhani, ya, bi syahadatin rajulin a'rabiyyin qala innahu ra'ahu qala sallallahu alaihi wasallam atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qala na'am fa umira bisiyam. Ya, jawab beliau, ya, ya, karena sungguh telah datang, ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau, ya, menganggap masuknya bulan Ramadan, ya, dengan persaksian seorang laki-laki badui, ya. Qala innahu ra'a, ya, dikatakan bahwasanya orang ini telah melihat hilal, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apakah engkau ini orang yang mensaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada sesembahan kecuali Allah yang berhak disembah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, qala na'am, maka orang badui itu dia menjawab, ya, ya, fa umira bisiyam, maka diperintahkanlah untuk berpuasa. Jadi, ya, syaratnya juga dia harus seorang yang muslim, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, ya, walaupun dia seorang saja, maka diterima persaksiannya. Niyatus siyam lil faridah la budda an takuna minal lail, ya. Niat bagi orang yang berpuasa wajib, maka hendaknya dia meniatkannya di malam hari. Ya. As-su'alu tsalits, pertanyaan ketiga, ya. Mata takunu niyatu as-sha'imu as-sha'ima, ya, aw as-sawama, ya. Kapan, ya, keberadaan niat bagi orang yang berpuasa atau orang-orang yang berpuasa? Jadi jamak dari sha'im, sawam. Al-ijabah, jawaban beliau, niyatu as-sawmi al-faridah la budda an takuna mubayyatan qabla tulu'il fajr ats-tsani. Amma an-nafilah famata nawa walau ba'da tulu'i syamsi ma lam ya'kul aw yashrab fa shaumuhu sahih. Bahwasanya niat orang yang berpuasa wajib, maka harus dia meniatkannya di malam hari sebelum terbitnya fajar tsani. Ya, fajar tsani ini artinya apa? Waktu subuh. Ya. Waktu azan subuh. Adapun, ya, orang yang berpuasa sunnah, maka kapan saja dia meniatkan walau setelah terbitnya matahari, selama dia tidak makan dan minum atau selama dia belum makan dan minum, maka puasanya sah, ya. Adapun puasa wajib hukumnya apa tadi? Hah? Harus apa? Harus di malam hari, ya. Kalau setelah terbit fajar tsani, maka puasanya apa? Tidak sah, kata para ulama. Wajib dia mengqadha di hari yang lainnya. Adapun puasa sunnah, maka tidak mengapa, ya, kapan saja, ya, selama dia belum makan, walaupun setelah matahari tinggi, ya. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, ya, ya, hal indaka ta'am, apakah di sisi kalian ada makanan? La. Qala idzan inni shaim. Ya, kalau begitu sekarang saya ini berpuasa. Hukum man tasahhara ba'da al-waqt. Hukum orang yang bersahur setelah ketetapan waktu, atau waktunya telah tiba. As-su'al rabi', ma hukmu man tasahara ba'dal waqt, ya. Pertanyaan yang keempat, apa hukum orang yang bersahur setelah masuknya waktu? Al-ijabah, jawaban beliau, yunzar mata waqa'a as-sahur alladhi awqa'ahu fa in kana ba'da taqwim bi waqtin katsir fa innahu yanbaghi lahu ayyaqdiya dzalikal yaum. Ya. Maka jawaban beliau dilihat, ya. Kapan dia makan sahur tadi yang dia melakukannya? Jika dia melakukan sahur tadi setelah masuknya waktu dengan jarak yang banyak, ya, maka sesungguhnya orang tadi sepantasnya dia hendaknya mengqadha, ya, puasa hari ini tadi. Ingat kan ya? Jadi kalau dia makan sahur setelah masuknya waktu subuh, jaraknya panjang, ya, maka batal apa? Batal puasanya, hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Amma idza kana ba'dahu biwaqtin qalilin ka'allam yata'addal khamsa ad-daqa'iq fa hadha insyaallah yughtafar. Ka'allam yata'addal khamsu daqa'iq ya fa hadha insyaallah yughtafar. Adapun ya jika dia ya makan sahur ya setelah masuknya waktu dengan waktu yang pendek ya waktu yang ringan seperti ya tidak sampai waktunya 5 menit maka puasa orang ini insyaallah ya diampuni ya maksudnya dia ini diberikan keringanan atas sahurnya tadi. Kenapa? Wa amma thulu'ul fajri alladhi yahrumu fihi at-ta'am wa tuhillu bi salatul fajri fa huwa yatarattab 'ala thulu'il fajri ats-tsani wa laysa at-taqwimu kadzalik. Ya. Adapun ya. Ya. Yang dimaukan dengan ya terbitnya fajar yang diharamkan baginya makan. Ini terbitnya fajar tsani ya. Yang diharamkan baginya makan atau azan subuh dan juga dibolehkan untuknya melakukan salat subuh atau salat fajar yang mana ya itu mengakibatkan terbitnya fajar tsani maka bukanlah maksud dari masuknya waktu tadi yang demikian. Ya. Bal at-taqwimu fi ma yadhhar anna fihi ihtiyatan. Ya, bahkan ya, ketetapan waktu tadi, ya, azan subuh tadi, ya, yang terlihat yang tampaknya bahwasanya waktu tadi adalah waktu untuk berhati-hati. Ya, waktu untuk berjaga-jaga. Ya. Kenapa? Falau anna syakhsan ba'dal adzan mubasyaratan aqama shalah wa shalla fanaqulu shalatuhu ghairu sahihin aw salatuhu ghairu sahihatin wa yajib alaihi an yu'id as-salah li annahu shalla qabla al-waqt. Ya. Dikenakan apa? Kalau saja ada seorang ya yang dia salat setelah azan langsung menegakkan salat, ya, setelah azan langsung dia menegakkan salat, maka kita katakan bahwasanya salatnya itu tidak sah dan wajib dia mengulangi salatnya dikarenakan ya dia salat sebelum waktunya. Ya, ini ya. Jadi dimaukan di sini kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi bahwasanya ya penetapan-penetapan waktu yang sekarang ini adalah penetapan waktu yang untuk kehati-hatian. Ya. Jadi kalau dia ya makan ya kemudian azan ya dia makannya tidak terlalu jauh waktunya ya. Ya sekitar disebutkan tadi berapa menit tadi? 5 menitan. Ya, telat makannya. Maka insyaallah orang ini diampuni, ya, diterima insyaallah puasanya. Dan tapi kalau dia terus-menerus makan, ya, bahkan berjam-jam, ya, setelah waktu tadi, maka orang ini wajib untuk mengganti, ya, mengganti apa? Puasanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau membuat permisalan, ya. Kalau seandainya juga dia salat, ya, salat subuh, ya. Setelah azan langsung, ya, maka sholatnya itu tidak sah dikarenakan yang tampak ya pada perhitungan waktu-waktu yang sekarang ini adalah waktu yang berdasarkan untuk kehati-hatian saja. Alhasil, jadi kesimpulannya, annau yanzur atau annau yunzar fi halihi, bahwasanya dilihat dari keadaannya. Fa in tasahhara mutaakhiran ba'da taqwim bi waqtin katsirin fa yajib 'alaihi an yaqdiya hadzal yawm. Maka dilihat keadaannya, jika dia bersahur ya dan mengakhirkan sahurnya ya atau telat sahurnya ya sampai masuknya waktu dengan jarak yang panjang atau jarak yang banyak, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya hari ini. Berapa menit sudah? Hah? 10 menit ya. Antum hitung ya. Ana cuma baca aja. Ya, mudah-mudahan kita selesaikan kitab ini di bulan Ramadan insyaallah. Hukmu isalu ila sahar. Ya, paham tadi ya? Ada pertanyaan tadi sampai sini? Cukup ya. Hukum menyambung puasa sampai waktu sahur. As-su'alul khamis. Pertanyaan yang kelima. Ma hukmul wisal ila sahar? Ya, apa hukum ya menyambung puasa sampai waktu sahur? Wa hal kana sahabatu yuwasiluna siyam ila al-lail? Dan apakah dahulu para sahabat ya menyambung puasanya sampai malam? Jawaban beliau al-ijabah asyamu jaizun ila sahar. Ya, bahwasanya ya siyam tadi, puasa tadi boleh diakhirkan sampai atau disambung sampai waktu sahur. Dikarenakan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, jika kalian mau menyambung puasa maka sambunglah sampai apa? Sampai waktu sahur, tidak boleh menyambung sampai 2 hari. Ya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan para sahabat untuk menyambung puasa sampai waktu apa? Waktu sahur saja. Ya. Kemudian istihbabus sahur ya. Sunnah ya, hukum sunnah dari sahur. As-su'alus sadis. Soal yang kelima ya. Soal yang keenam Hasan ya. Hal yajibu 'ala shaim ayyatasahhar? Apakah wajib bagi orang yang berpuasa untuk bersahur? Al-ijabah la yajib walakin yustahab li'annal jisma yataqawwa bihi. Jawabannya tidak wajib ya, akan tetapi hukum sahur tadi apa? Yustahab, ini sunnah, dikarenakan tubuh ya akan menjadi kuat dengan bersahur tadi. Sekarang kita masuk ya bab selanjutnya, al-a'dharu al-mubihah lil fitr. Ya, udzur-udzur yang diperbolehkan untuk berbuka. Mi'yarul marad al-murakhis lil fitr. Ya, ketentuan-ketentuan sakit ya yang diberikan keringanan untuk berbuka. As-su'alu sabi', ya, soal yang ketujuh. Al-maridu alladhi la yashuqqu 'alaihi shaum, 'alaihi shaum ya, wa la yadurruhu hal yajuzu lahu al-fitr am la? Sakit ya yang tidak memberatkan untuknya untuk berpuasa dan juga tidak membahayakannya untuk berpuasa, apakah boleh baginya untuk berbuka atau tidak? Al-ijabah, jawaban beliau, al-maridu in kana la yashuqqu 'alaihi shaum wa la yu'athiru 'ala maradihi bi ziyadah fa innahu yasum. Maka sakit yang jika sakit tadi tidaklah memberatkannya untuk berpuasa dan juga tidak mempengaruhi sakitnya atau dengan menambah rasa sakitnya tadi atau menambah sakitnya tadi, maka sesungguhnya dia berpuasa ya, maka hendaknya dia berpuasa ya kalau sakitnya tadi tidak memberatkannya. Hukmul igma' asna'is saum ya, hukum orang yang pingsan ya di tengah-tengah dia berpuasa atau saat dia berpuasa. As-su'alu tsamin ya, soal yang kedelapan. Ma hukmul ijma'i fi halis saum? Apa hukum orang yang pingsan ya di saat dia sedang melakukan puasa? Al ijabatu al ijma'u yanqasimu ila qismain. In kana al ijma'u yasiran, yani mislu yaumin aw ba'du yaumin aw ma syabaha dzalik, fahada yuqasu 'ala an-naum. Jadi kata beliau, jawaban beliau, pingsan itu terbagi dua ya. Jikalau pingsan ini pingsan yang ringan, yaitu ya pingsannya semisal satu hari atau beberapa hari atau semisal yang demikian, maka orang ini disamakan dengan orang yang sedang tertidur. Ya. Amma idza kana al-ighma'u li muddatin tawilatin ka syahrin aw syahrayn, fa hadha yu'tabaru bi manzilatil junun wa sahibuhu qad rufi'a 'anhu al-qalam. Ya. Adabun jikalau dia ya, jikalau dia pingsan ya dengan waktu yang panjang seperti satu bulan atau dua bulan, ya, maka orang ini dianggap ya sebagai orang yang gila. Dan orang yang terkena igma ini, orang yang pingsan ini, maka sungguh diangkat atasnya kewajiban untuk melakukan puasa. Ya. Jadi di sini tidak ada qada padanya. Kalau dia pingsannya berapa tadi? Sebulan atau lebih ya. Tapi kalau puasanya ya cuma beberapa hari saja, maka orang ini dianggap seperti orang yang apa? Orang yang tidur ya. Maka dia apa? Maka dia ketika bangun wajib dia meneruskan atau mengganti puasanya. Hukmu iftaru marid al-qalb. Ya. Hukum berbuka puasanya orang yang sakit jantung. Ya. As-su'alu tasi'. Ya, pertanyaan yang kesembilan atau soal yang kesembilan, hal yajuzu limaridin qalbi al-iftar? Apakah boleh bagi orang yang sakit jantung untuk berbuka? Al-ijabah, aqul maradul qalbi la yastawi. Fa in kana maradul qalbi khafifan wa yati fi naubat, fa inna yajib alaihi an yasum wa yajib alaihi an yabta'id anil asya'i allati tazidu maraduhu. Ya. Aku katakan ya, bahwasanya sakit jantung itu tidaklah sama semua. Ya. Jika sakit jantung tadi adalah sakit jantung yang ringan yang datang ya beberapa waktu, atau yang datang ya kadang-kadang datang, kadang-kadang berhenti, fa innahu, maka sesungguhnya orang ini wajib atasnya untuk berpuasa. Nah, dan wajib atasnya untuk menjauhi segala sesuatu ya yang menambah rasa sakit jantungnya tadi. Amma idza kana maradul qalbi syadid, yakni sakit jantung yang berat ya, la yastati'u ma'ahu as-shaum, yang dia tidak mampu padanya untuk berpuasa, aw anna yazidu bis-shaum, fa inna fi hadhihi al-halah yanbaghi lahu ay yuftir. Ya. Atau ya, kalau dia berpuasa ya, atau sakitnya tadi ya akan bertambah jika dia berpuasa, dengan berpuasa maka sesungguhnya orang yang dia dalam keadaan seperti ini, sepantasnya orang tadi hendaknya dia berbuka. Wa yut'imu an kulli yawmin miskina, wa in kana yurja bur'uhu ba'da dhalik, fa in bari'a qada ba'da dhalik. Ya. Maka hendaknya dia berbuka dan hendaknya dia memberikan makan ya setiap hari kepada satu orang miskin. Walaupun sakitnya tadi ya diharapkan kesembuhannya, ya masih bisa diharapkan kesembuhannya. Setelah yang demikian, maka jika sembuh, ya jika sakit jantungnya tadi sembuh, maka dia menggantinya yang demikian. Wa in kana la yurja bur'uhu falaisa 'alaihi ba'da dzalika syai. Dan jika dia adalah termasuk orang yang sakit jantung yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, maka ya tidak ada kewajibannya untuk mengqadas puasanya setelah yang demikian. Berapa menit sudah? Hah? Sudah ya, 20 menit ya. Mungkin ini kita sampaikan ya, dipahami, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, kalau enggak ditutup ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.